الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mempelajari kitab atau membaca hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Kita masuk ke ke-14, bab hujjati man qala al-basmalatu ayatun min awal kulli suratin siwa awal. Bab hujjah orang yang mengatakan bahwa basmalah itu, yaitu bismillah, adalah sebuah ayat dari awal setiap surat. Dari awal setiap surat, kecuali surat Baroah, yaitu surat At-Taubah. Kita lihat hadis-hadis yang dicantumkan di sini. Satu, di sini ada dua hadis. Hadis nomor 894. Hadatsana Ali bin Hujri As-Sa'di qala hadatsana Ali bin Mushir qala hadatsana Al-Mukhtar ibn Fulful an Anas bin Malik ha wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa lafdhu lahu akhbarana Ali ibn Mushir عن المختار عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءتنا ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحك ما أضحكك أما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan ketika pada satu hari Nabi berada di tengah-tengah kami, il akhfa ifa'an, Nabi itu tertidur sejenak. Ya. Yani nama nawatan, tertidur dia. Lalu summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dengan kondisi tersenyum. Fakulna, lalu kami mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu ketawa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, unzilat alayya alfan surah, sebuah surat telah turun kepadaku baru saja. Faqara, lalu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika warhar, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi mengatakan, atadru man kautsar, kalian tahu enggak apa itu kautsar? Lalu sahabat mengatakan, faqulna Allah Rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengetahui. Ya, dalam ayat tadi, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu al-kautsar. Lalu ditanya oleh Nabi, dan kalian tahu enggak apa itu kautsar itu? Qal, Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun, dia adalah sebuah sungai. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla, yang telah dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Adai khairun kathir, di sungai itu banyak sekali kebaikan. Wahuwa hawdun, yaitu telaga. Jadi Nabi punya telaga. Telaga itu airnya dari Kautsar. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku mendatangi telaga itu nanti pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujuh, aniyatuhu adadun nujuh, yakni bejana-bejananya yang untuk mengambil air, atau istilahnya gayung-gayungnya, sebanyak jumlah bintang di langit. Ada nujuh. Fayukhtala'u al-'abdu minhum, yukhtala'a, yakni terhalang. Hamba ada yang terhalang dari telaga. Fa'akulu Rabbi innahu min ummati, lalu aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia adalah dari umatku. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, ma tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Ahdathu bisa dikatakan melakukan, ahdathu melakukan hal-hal yang baru. Ahdathu melakukan hal-hal yang baru, ba'dak, setelah. Jadi Nabi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang dia mereka perbuat, apa bid'ah yang telah mereka lakukan. Ya. Setelah zada Ibnu Hujur, Ibnu Hujur menambah dalam hadisnya, baina adhhurina fil masjid, di tengah-tengah kami di masjid. Fakala juga mengatakan, ma ahdatha ba'da, engkau tidak tahu sih apa yang telah ia perbuat setelahmu. Hadis yang kedua, 895, hadatsana Abu Qurayb Muhammad bin Ala qala akhbarana Ibnu Fudail an Mukhtar bin Fulful qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفارا بنحبه بن مسهر غير أن يقال نار وعلى ذي ربي في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنية عدد النجوم. Dengan sanadnya kepada Anas, dia mengatakan Nabi itu tertidur sejenak. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya, cuma ada perbedaan, yaitu dia adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku di surga. Jadi Kautsar itu adalah sungai di surga. Alaihi haudun, di atasnya ada telaga. Walam yadhkur aniyatu adadun nujum, tidak disebutkan jumlah bejana yang ada di telaga tersebut, yaitu sejumlah bintang-bintang. Dari hadis ini kita melihat bahwa dari hadis di atas kita mengambil sebuah ada beberapa faedah, yaitu yang pertama minha anna al-basmala fi awa'il suwar min al-Qur'an, bahwasanya bismillah itu di awal-awal surat dan Al-Qur'an. Wa huwa maqsudu muslimin bi idkhalil hadits huna, itulah maksud dari Imam Muslim memasukkan hadis ini di dalam bab ini. Yani ketika Nabi mengatakan unzilat alayya ya surah, telah turun kepadaku surat, unzilat alayya anifan surah. Lalu dibaca ini Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar. Nah, ini menunjukkan bahwa bismillah adalah di awal dari surat. Wa fihi ya, di dalamnya dalam hadis itu juga jawazun nawmi fil masjid, bolehnya tidur di masjid karena Nabi tertidur tadi. Tertidur sejenak dalam proses penerimaan wahyu. Terhadap baca bismillah tadi, bahwa ulama mengatakan, sepakat ulama bahwa bismillah itu adalah ayat. Bismillah itu adalah ayat. Dan bismillah adalah ayat dalam surat An-Naml. Hanya saja terjadi perbedaan, apakah bismillah itu adalah ayat dari setiap surat atau tidak. Pendapat yang terkuat mengatakan tidak, dia bukan dari bagian ayat, dari bagian surat itu, tapi dia adalah pemisah antara surat dengan surat. Sebab tidak diketahui perbedaan surat dengan surat sebelum turunnya ayat atau sebelum turunnya bismillah sampai turunnya bismillah. Jika kamu ingin membaca Al-Quran, qara'ta fi'il atau fi'il madhi atau fi'il mudhari. Wa'idha qara'ta mudhari atau madhi. Fi'ilnya fi'il mudhari atau madhi. Madhi itu adalah yang pas, yang berlalu, atau fi'il yang akan datang. Setelah kita baca Al-Quran lalu kita bertawud, tidak, itu menunjukkan akan dekatnya akan perbuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Qumtum itu adalah fi'il madhi, tapi fi'il madhi yang menunjukkan akan kedekatan perbuatan, sama dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maknanya adalah qul. Baik. Adapun bismillah di dalam Al-Fatihah terjadi juga perbedaan. Ya. Apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Mereka sepakat bahwa bismillah itu 7 ayat. Ya, 7 ayat. Nah, maka apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang hadis Al-Fatihah yang dibagi, qasamtu sholata baina wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu antara aku dan antara hambaku 2 bagian. Tiga pertama bagian untuk Allah. Ya, 3 kedua untuk hambanya. Dan yang tengah-tengah dia antara aku dua yang antara saya itu yang ke-7. Sehingga tidak ada bismillah depannya. Bagi yang mengatakan bismillah adalah ayat dari Al-Qur'an, dari Al-Fatihah, maka dia tetap membaca bismillah. Cuma terjadi perbedaan antara dijaharkan dan disirkan. Orang yang disirkannya berdasarkan hadis Anas yang telah kita belajar kemarin. Dia sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka memulai bacaannya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan mereka yang dikatakan mereka tidak membaca Bismillah. Tidak membaca Bismillah, apa maknanya? Di antara ulama mengatakan maknanya tidak menjaharkan Bismillah, tetap dia membaca Bismillah. Ini menurut orang yang mengatakan Bismillah awal dari surat Al-Fatihah. Orang yang mengatakan Bismillah tidak ayat dari Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kemudian yang ke-6 dan ke-7-nya Suratul Ladzina An'amta 'alaihim, itu satu ayat. Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang lain. Bagi orang yang memandang bahwasanya ada di dalam surat, ya, bagian dari surat, dan memandang dijaharkan seperti pendapat Syafi'iyah karena dia adalah bagian dari surat, maka dibaca baca dijaharkan sebagaimana membaca ayat-ayat yang lain. Ya, walhasil orang yang membaca Bismillah atau tidak membaca Bismillah di Al-Fatihah, ulama mengatakan sholat kedua-duanya adalah sah. Maka ini adalah khilaf yang tidak perlu kita pertentangkan. Ya. Baik, kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Jawazun nawmul insani bihadrati ashabihi. Itu boleh tidur, seseorang tidur di hadapan teman-temannya atau kaumnya atau di depan murid-muridnya, ya, atau di depan pengikut-pengikutnya. Kemudian yang berikutnya, أنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. Jika pengikut melihat dari gurunya, dari yang diikuti, senyum dia. Totalnya senyum. Atau yang lainnya dari hal-hal yang kemungkinan ada penyebabnya. Ya, kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Maka dianjurkan kepada pengikutnya untuk bertanya apa sebabnya. Jadi kelihatan, kok guru ini kok lain nih yang melakukannya. Maka dianjurkan kepada kita untuk menanyakan apa sebabnya dia melakukan itu. Ya, karena sahabat ketika mereka melihat Nabi senyum, ya, tertidur, tonton, kemudian dia bangun tersenyum. Lalu sahabat menanyakan. Baik. Kemudian wa fihi ijbarul haudhi wal iman bihi wajib. Di dalam hadis di atas, yaitu menetapkan adanya telaga nanti di akhirat. dan iman meyakini, mengimani al-haul itu wajib. Dia adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir bukan hanya beriman terjadinya hari kiamat, tapi beriman kepada hari akhir mulai dari prosesi kematian. Ya, mulai dari kematian, kemudian tanda-tanda hari kiamat, kemudian terjadi kiamat, dan proses yang terjadi setelah hari kiamat sampai surga dan neraka. Apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, itu adalah bagian dari iman pada yaumul akhir. Itu iman pada hari akhir. وسيأتي بسطه حيث ذكر مسلم الأحاديث وفي آخر الكتاب إن شاء الله. Penjelasan akan datang, pemaparan ketika Imam Muslim menyebutkan hadis-hadisnya di akhir kitab إن شاء الله, yaitu kitab salat. Baik, di sini disebutkan la tadri ma ahdathu ba'da. Telah dijelaskan sebelum dan di awal kitab Thaharah. Ma ahdathu ba'da, apa yang telah mereka perbuat baru? Apa yang telah mereka perbuat baru? Maksudnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah dari umat ini dia akan tertahan. Dia akan tertahan dari minum air telaga Rasulullah SAW. Di mana air telaga itu jika kita minum sebuah teguk saja, kita tidak akan haus lagi. Pada hari di mana kita sangat perlu air, pada hari di mana keringat kita bercucuran, matahari yang dekat dua mil, masa-masa kita sesuai dengan amalannya. Amalannya kapan? Amalan di dunia. Jika kita banyak berbuat baik di dunia, melapangkan urusan orang, meringankan orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man farraja an muslimin kurbatan min kurbat dunia, nafasallahu lahu kurbatan min kurbat yaumul. Nafasallahu anhu. Siapa yang meringankan beban, kesusahan dan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan bebaskan dia atau ringankan dia atau lapangkan dia dari sebuah beban, beban-beban pada akhirat, yaitu pada hari kiamat. Seandainya kita memperbanyak urusan orang, memudahkan urusan orang, maka itu adalah tabungan untuk akhirat kita, khususnya pada hari mahsyar. Maka ini menjadi motor penggerak bagi kita untuk berbuat amal. Tidak semua yang kita hitung untuk dunia. Ada sebagian orang menghitung semuanya adalah dunia, keuntungan pribadi, keuntungan dia. Ya, rugi kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanatil akhiratu hamma. Siapa yang akhirat itu buah pikirannya terus, ya, perhatiannya, orientasi hidupnya adalah ada ini dimudahkan. Kenapa dia hanya pengen akhirat? Ada pekerjaan, dia lihat akhirat. Ada urusan, dia lihat akhirat. Ada jabatan, dia lihat akhirat. Semuanya. Lalu ja'alallahu faqahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan, kekayaannya di hatinya. Ya, jadi kaya hati. Kata Nabi, laisa ghina bikathratil arz. Kaya itu bukan dengan banyaknya kekayaan, harta. Walakin ghina ghina nafs. Tetapi yang kaya itu adalah kaya jiwa. Tidak mau minta-minta kepada orang, tidak mau bersyukur-syukur orang. Kaya, malah dia sahih, dermawan, dermawan dengan kemudahan, dermawan untuk kelapangan, ya, dermawan, ya, hidupnya kalian tidak ada beban. Karena dia kaya, kaya apa? Kaya jiwa, lapang dunia. Watatu dunia, wajah Allah akan mudahkan urusan. Allah kumpulkan urusannya. Sehingga itu akan membawa kesuksesan dalam kehidupannya. Wa'atat dunia, dunia mendatanginya, dunia yang mengejarnya. Wahia ra'imah, dalam keadaan terhina. Jadi ketika seorang betul-betul dia menjalankan kebaikan di dunia, ke dunia ini dia pandang adalah jembatan akhirat, kehidupan dunianya akan slow, jadi tenangannya relax. Ya. Kemudian dia dikejar oleh dunia. Banyak orang yang mungkin mengejar jabatan karena diharapkan dunia. Kalau dia enggak, ketika didapatkan jabatan, dia jalankan amanah, dia tunaikan, sehingga orang merasa, oh ini menjalankan amanah yang baik. Lalu kalau begitu, sudah kalau habis masa jabatan, orang minta udah, bapak juga yang harus duduk di sini. Tidak ada pilihan dari kami kecuali bapak duduk di sini. Dia tidak ngejar-ngejar jabatan, tapi diberikan kepada. Akan tetapi makanya di dunia hamba, siapa yang orientasi hidupnya dunia aja, ya, dunia hitung-hitungan dia hidup, maka Allah katakan dan Nabi katakan, ja'alallahu faqra baina ayni. Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan matanya. Apapun yang dia lihat, yang dia urus, semuanya dihitung dengan dunia. Orang bekerja, berapa dapat jatah? Ya, terkadang, ya kita lihat di sini, seharusnya kita mudahkan urusan orang-orang, Soalnya ada namanya uang asam, uang mendangap. Ini adalah tidak benar. Ini membebani, menambah kos. Tapi dengan kita memudahkan, kita mendapatkan. Jadi ini fantasi indah. Ini apalagi kalau seandainya ini ada untuk agama. Ini aja umum, siapapun yang kita mudahkan, Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Apalagi kalau seandainya atas agama. Kita berharap memudahkan ini, saya ini gratis nih. Saya akan mudahkan karena urusan ini adalah urusan agama. Mudah-mudahan tempat lain rezeki itu Allah berikan. Ya, kemudahan-kemudahan itu harus kita lakukan. Kalau seandainya kita melihat yang rentasnya adalah dunia, Allah akan lihat, berikan bahwa kemiskinan itu di depan mata kita terus. Kemana kita lihat, di situ ada miskin. Di mana kita lihat, di situ ada miskin. Akhirnya apa? Kita mengejar dunia. Mengejar dunia, urusan kita perak-peraka. Berapa orang yang di akhir jabatannya dia harus masuk ke penjara? Berapa orang di akhir jabatannya bercerai suami istri? Broken home. Kenapa? Wasyakkal asyamlah. Allah perak-perakakan urusannya. Maka lah kita dudukan akhirat, Allah mengurus urusan dunia kita. Yakinkan ini. Dudukan akhirat, Allah akan mengurus urusan dunia. Rezeki itu di mana? Di langit, bukan di bumi. Rezeki itu di ofis sama rizqukum wa antum. Maka mintalah kepada yang di langit supaya turunkan rezekinya kepada kita. Kalau seandainya rezeki itu di dunia sebagaimana dipikirkan oleh orang-orang, semakin banyak manusia, semakin sempit lahan, pertanian semakin sempit, semakin itu orang yang tidak bertuhan. Orang tidak bertuhan. Jadi orang yang bertuhan, dia meyakini bahwasanya rezeki itu di langit. Maka dia carilah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terakhir hadis itu mengatakan, wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak didatangi oleh dunia kecuali apa yang telah dituliskan. Apa yang telah Allah tuliskan, rezeki kita datang dari situ. Jadi maksud saya tadi pembahasannya adalah tentang akhirat kita. Pada hari kiamat itu ada di antara hamba, apa namanya, umat atau manusia yang tadinya di dunia, ya, dia melakukan mengatakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi di akhirat tertahan dia, tidak bisa dia pergi ke telaga Nabi. Ada di antara ulama mengatakan ini adalah orang-orang munafikin. Di dunia dia duduk bersama orang muslim, mukmin, tapi pada hakikatnya dia menyembunyikan kekafiran. Ada lagi berdasarkan hadis ini, ya, adalah pelaku bid'ah. Kenapa pelaku bid'ah? Karena mereka membuat aturan berbeda dengan aturan yang telah Nabi lakukan. Berarti membuat aturan ibadah, ya, karena bid'ah itu apa? Tariqatun fiddini mukhtara'ah. Tariqatun, sebuah metode di dalam agama mukhtara'ah, yang baru diciptakan. Ya, maksudnya metode ini adalah ibadah. sebuah ibadah, perbuatan di dalam agama mukhtara'ah yang baru diciptakan. Berarti tidak ada dasarnya dari agama. Tudahi syari'ah, dia selalu menyaingi syariat. Coba dilihat, perhatikan, setiap ada bid'ah pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Makanya cara untuk memerangi bid'ah adalah dengan mengangkat batang terantang, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, atau bid'ah dengan sunnah dia tidak bisa sejalan. Cie kata cie bawah, sunnah dimajukan, bid'ah kata bawah, bid'ah dimajukan, sunnah kata bawah. Tuduh syariah, dia akan dia menyaingi syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budi ila Allah. Tujuan dia membuat bid'ah itu adalah untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Niatnya bagus, tapi tidak semua orang punya niat bagus dia bisa mencapai yang bagus itu. Jadi dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam bentuk-bentuk ibadah dia anggap masih kurang, maka dibuatlah yang baru, yang lebih ya dirasakan, ya lebih apa namanya, lebih kuat, lebih fokus atau lebih bersemangat dan seterusnya, ya sehingga dia tidak merasa bahwasanya hadis atau dalil-dalil atau ajaran yang sudah ada merasa cukup. Makanya dia buat sebagai penentang. Makanya pelaku bid'ah itu adalah asyik, fasik. Orang yang melakukan bid'ah berdosa. Kenapa? Di dalam bid'ah itu ada dua kurang lebih unsur yang dia lakukan. Yang pertama meninggalkan sunnah. Yang kedua menentang sunnah. Kalau dia tidak menentang, nggak perlu dia buat aturan baru. Makanya orang yang lalai di dalam melaksanakan syariat, sehingga banyak syariat tidak terlakukan. Dia juga kalau yang wajib dia dapat dosa. Tapi tidak ada unsur penentangan. Maka orang yang lalai dalam menjalankan syariat lebih ringan ketimbang pelaku bid'ah yang kelihatannya adalah beribadah bersemangat, tapi ibadah dia lakukan dengan corak baru yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Maka orang syaitan kata ulama lebih suka kepada ahli bid'ah ketimbang yang berbuat maksiat. Kenapa? Orang berbuat maksiat dia sadar dia lakukan maksiat, tapi ahli bid'ah ketika dia melakukan bid'ahnya dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan maksiat kepada Allah. Tapi malah yang ada adalah dia merasa sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan di antara bentuk-bentuk ritual murid perempuan yang sudah dewasa dimandikan oleh gurunya misalnya pada malam hari. Lalu kalau secara pikiran manusia maksiat, ini maksiat. Tapi sang guru, terutama yang murid, karena dia ingin mencari, kita tidak tahu guru tujuannya apa, nggak tahu kita. Tapi sang murid merasa prosesi itu adalah bagian dari bentuk proses pendekatan dirinya kepada Allah. Maka sulit untuk mengeluarkannya. Tapi kalau orang yang tidak disadarkan kepada bid'ah, dia akan hatinya ya sudah bergumur, itu udah lama, udah bagus. Ya. Terkadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ya, tapi ketika ditanyakan hati nuraninya, dia akan menolak. akan mudah pelaku-pelaku maksiat untuk bertobat kepada Allah ketimbang dari pelaku-pelaku bid'ah. Maka nanti di akhir pelaku-pelaku bid'ah dia terhalang dari dari telaga Rasulullah SAW. Kalau kita minum seteguk saja dari air telaga Nabi SAW, kita tidak akan kehausan sampai masuk ke dalam surga. Berapa lamanya? Berarti proses selama kita di padang mahsyar. Dan semua riwayat dikatakan bahwa selama 350 tahun atau 300 tahun tidak datang, tidak ada berita datang dari langit. Berarti lebih dari 300 tahun orang berdiri aja, jalan kemana-mana, enggak ada berhenti duduk, enggak ada duduk, enggak ada tempat duduk, enggak ada tempat berlindung, berteduh, tidak ada tempat mau tahan. Coba pikirkan, saya pernah kita lihat mungkin di televisi ya, lihat orang di Mekah. Itu saya berada di lokasi di Hilton, kita lihat ke saha, ke halaman Masjidil Haram. Semua jalan, ada yang duduk, ada yang lalu gitu. Masih ada tempat kita berbicara, masih ada tempat kita untuk duduk, masih ada kita berombongan. Kalau kita pernah masuk yawma yafirru man'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi, masing-masing kita likulli imrin minhum yawma yasha'u min yawmi, masing-masing kita punya urusan yang menjadi urusan perhatian kita, sehingga saudara dengan saudara hendak mengetahuan tidak tahu saling tahu menahu, anak bapak dan ibu juga tidak, anak dan istri juga tidak, karena masing-masing ngurus urusannya sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok orang-orang yang terhalang dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.